Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحمد في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia limpahan nikmat yang begitu banyak. Termasuk kemarin kalau di Magetan, alhamdulillah diberikan hujan semenjak sore begitu ya. Semoga di tempat antum sekalian Allah juga memberikan hujan yang bermanfaat, mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Sebagaimana ilmu yang juga Allah berikan kepada kita, dan Rasulullah SAW memisalkan antara ilmu yang beliau bawa seperti hujan yang turun. Maka kemudian hujan itu insyaallah pasti bermanfaat, tapi bergantung kepada tanahnya. Ada tanah yang bisa menyerap air dan memanfaatkan air menjadikan tanah yang subur. Tapi ada tanah yang hanya menampung air. Dia tidak menumbuhkan, tapi menampung air. Dan ada tanah yang tidak bisa menampung air, sehingga menyebabkan apa? Bencana. Maka subhanallah, kalau kita perhatikan realita yang ada, maka ilmunya Rasulullah SAW pasti bermanfaat. Tapi kemudian apa? Kembali kepada kita. Apakah kita termasuk orang yang mau mencari dan menggali dari ilmu Rasulullah SAW? Kita ambil manfaatnya untuk diri kita, atau kita hanya mendengar dan tidak mau memanfaatkannya? Atau jangan-jangan kita mendengarkannya pun tidak mau? Seperti kadang kita dengar ungkapan dari sebagian orang, ketika diajak untuk belajar, untuk mengaji, dengan enteng mengatakan, sing dipikir kok gur akhirat. Nasallahu salama wal afiyah, semoga Allah menyelamatkan kita dari yang demikian. Seakan hidup ini hanya untuk dunia. Seakan akhirat untuk dipikir nanti. Nomor kesekian kali. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahwa petunjuk yang beliau bawa, beliau permisalkan seperti apa? Air hujan. Maka tanah adalah diri kita. Yang mana tanah subur tidak subur dengan sendirinya, tapi butuh diolah. Maka usaha kita menuntut ilmu seperti ini, memahaminya, mengamalkannya, adalah usaha kita untuk menyuburkan hati kita sehingga siap menerima hujan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu memudahkan niat baik kita semua. Allahumma amin. Alhamdulillah, madun gerimis di Magetan cukup deras gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih ada pada bab yang sama tentang puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Setelah sebelumnya disebutkan tentang bagaimana puasa Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Maka berikutnya menegaskan kembali puasa yang minimal kita kerjakan setiap bulannya, yaitu 3 hari dari setiap bulannya. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال المؤلف رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة أن يزيد الرش قال سمعت معاذة قالت قلت لعائشة معاذة seorang tabi'in wanita bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Akana Rasulullah sallam yasumu 3 ayyamin min kulli syahrin?" Apakah dahulu kala Rasulullah sallam berpuasa 3 hari dari setiap bulannya? Tentu kita fahami ini apa? Di luar Ramadan, di luar Sya'ban. Qalat na'am. Maka Ummul Mu'minin Aisyah menjawab, iya. Qultu min ayyihi kana yasumu. Mu'adzah kembali bertanya, pada waktu manakah yang dahulu kala beliau berpuasa? Artinya apakah di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan? Karena 1 bulan itu kurang lebih 30 hari. 3 hari ini berarti bisa ada pada bagian yang banyak. Dan ini menunjukkan semangat para pendahulu kita untuk mencocoki ibadahnya dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah tahu bahwa Rasulullah berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka ingin menepati dari 1 bulan ini 3 hari itu di mana? Ditanyakan sampai sedetil itu. Qalat kana la yubali min ayyihi sama. Maka dijawab kembali oleh Ummul Mukminin Aisyah, kana la yubali. Dahulu kala beliau tidak memperdulikan. Min ayyihi sama, dari bagian mana di bulan tersebut beliau berpuasa. Artinya bisa jadi di awal bulan, seperti hadis yang sudah kita baca, di ghurrahnya, ghurratus syahr, di awal bulan, atau agak ke tengah, atau di tengah bulan, atau agak akhir, atau di akhir bulan. Dan ini menunjukkan apa? Kemudahan yang Allah berikan dalam amalan-amalan sunnah. Dan ini yang kita fahami kalau kita mau mencermati pelajaran-pelajaran kita di dalam agama, bahwa adanya agama ini memberikan kemudahan. Rasulullah sendiri yang mengatakan inna dina yusrun, agama itu apa? Mudah. Sayang. Kalau boleh ditambahkan beribu sayang, gitu ya. Orang yang berkomentar bahwa beragama itu sulit, mari kita cek. Silahkan lakukan survei. Mereka yang menganggap beragama itu berat, beragama itu sulit, siapa mereka? Yang tidak pernah hadir di majelis ilmu. Yang selalu komentarnya apa? Ah, sedikit-sedikit gak boleh, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit bid'ah. Nah, mereka mendengar selentingan saja, katanya saja. Tidak mau duduk di majelis ilmu mendengarkan dari awal, sehingga tertata ilmunya, urut ilmunya, seperti yang kita lihat di sini. Kita dianjurkan untuk berpuasa minimal 3 hari setiap bulannya. Kapan itu? Monggo, terserah. Kapan longgarnya, kapan mampunya. Bahkan seandainya 3 hari ini pun apa? Dipecah. Apalagi wallahualam, ini perlu dicari. Katanya ada sebuah jurnal yang menyebutkan bahwa pencernaan kita ini setiap pekannya perlu diistirahatkan 2 kali. Maka subhanallah, pas bagi yang apa? Merutinkan Senin dan Kamis. Jadi ini keimanan yang harus kita imani, bahwa setiap yang Allah perintahkan atau Rasulnya SAW perintahkan pasti mendatangkan kebaikan. Dan pasti ada kemudahan-kemudahan di sela-sela apa? Perintah dan kewajiban yang Allah tetapkan. Kemudian beralih kepada puasa Asyura yang ada di depan kita insyaAllah di bulan Muharram. Qala haddathana Harun ibn Ishaq al-Hamdani قال حدثنا عبده ابن سليمان عن هشام ابن أروح عن أبيه أروح عن عائشة رضي الله عنها dari أم المؤمن عائشة قالت, beliau bercerita, كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. Dahulu kala Asyura, yaitu 10 Muharram, yauman, sebuah hari, tasumuhu Quraisyun, yang berpuasa padanya siapa? Orang Quraisy. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa kana Rasulullah SAW yasumuhu, Dan Rasulullah SAW berpuasa juga, yaitu puasa Asyura. Karena kebaikan tidak apa ditiru. Yang tidak boleh kita tiru dari apa? Orang-orang musyrik, orang Yahudi, orang Nasrani adalah keburukan yang menjadi identitas mereka. Identitas ibadah mereka. Falamma qadima al-Madinata samahu wa amara bi siyamihi. Ketika beliau datang di Madinah, beliau pun juga berpuasa dan memerintahkan untuk berpuasa. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan bahwa orang-orang Yahudi juga berpuasa di 10 Muharram ini, di hari Asyura ini. Karena itu hari apa? Dimenangkannya Nabi Musa atas Fir'aun. Maka menjadi hari yang agung bagi orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW juga berpuasa. Karena kita yang lebih berhak memuliakan Nabi Musa, karena kitalah yang mengikuti Nabi Musa dengan mengimani Rasul yang terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Wa amara bi siyamihi, dan memerintahkan untuk berpuasa. Syabda Razak menyinggung kalimat ini menunjukkan awalnya puasa Asyura itu diwajibkan. Karena perintah itu konsekuensinya kewajiban. Ditambah dengan keterangan berikutnya. Ini semakin menegaskan. Falamma ftaridha Ramadhanu, maka ketika difardhukan, diwajibkan puasa Ramadhan, kana Ramadhanu huwal faridhatu. Maka Ramadhan itulah yang wajib. Waturika Asyura'u, dan ditinggalkan puasa Asyura. Artinya ditinggalkan apa? Kewajibannya. Bukan ditinggalkan pelaksanaannya. Sehingga kemudian Rasulullah mengatakan, faman sya'a samahu, atau Aisyah, masih kembali kepada perkataan Aisyah, faman sya'a samahu, maka siapa yang berkehendak, yang ingin, karena ini apa? Puasa sunnah, yang ingin melakukan, dia berpuasa, dan barang siapa yang tidak menginginkan, dia meninggalkannya. Dan kita tahu di antara keutamaan puasa Asyura adalah menghapuskan kesalahan satu tahun yang lalu. Jadi kalau kemarin puasa Arafah menghapuskan dosa satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Asyura separuhnya. Dan Rasulullah SAW tetap berusaha membedakan ibadahnya kaum muslimin dari ibadahnya siapa? Orang-orang Yahudi. Sehingga dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, la'in bakitu ila qabila la'asumanna tasi'a. Seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, pastinya aku akan berpuasa di tanggal 9-nya. Maka ini menjadi sunnah dalam puasa Asyura, yaitu berpuasa tanggal 9. Ditambah dengan tanggal 10. Yang para ulama kemudian berfatwa, bagi yang terlewatkan tanggal 9-nya, dia bisa berpuasa dengan tanggal 11-nya. Apa tujuannya? menyelisihi ibadahnya orang-orang Yahudi. Bukan dengan menyelisihi tanggalnya, karena ini tanggal yang mulia, tapi kemudian dengan apa? Menyelisihi kaifiyahnya, dengan menambahkan satu hari sebelumnya. Kemudian beliau mengingatkan ada satu peristiwa yang berkaitan dengan tanggal 10 Muharram ini atau Asyura ini, peristiwa yang Allah takdirkan terbunuhnya cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Husain radhiyallahu anhu. Yang tentunya kita bersedih. Gitu ya. Karena di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah menghormati dan memuliakan para sahabat secara umum, khususnya keluarga Nabi SAW. Dan ini kalimat yang lebih tepat kita mengatakan keluarga Nabi SAW, Ahlul Bait. Karena Islam menganut garis keturunan laki-laki, dan Hasan Hussein lahir dari garis keturunan siapa? Fatimah. Sehingga kalau ada orang mengklaim sebagai apa keturunannya Nabi SAW, sebenarnya salah. Nabi SAW nggak punya, gitu ya, keturunan dalam arti sebagaimana kita yakini, keturunan dari garis laki-laki. Putra laki-laki beliau semua meninggal di waktu kecil. Tapi seandainya benar nasab mereka sampai kepada Fatimah, maka kita mengatakan keluarga Nabi SAW yang wajib dicintai, dihormati, dimuliakan. Tentunya dengan apa? Keimanan mereka, keteguhan mereka dalam memegang ajaran Nabi SAW. Tapi kalau ada yang mengklaim nasabnya sampai kepada Hasan atau Hussein, tapi ternyata dalam prakteknya mereka tidak berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, ini bukan orang yang layak untuk mendapatkan penghormatan karena mereka sendiri tidak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, peristiwa ini Allah takdirkan terjadi, dan beliau radhiyallahu anhu telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu bahwa keduanya adalah apa? Pemukanya para pemuda penduduk surga. Mempunyai kedudukan yang tinggi, dicintai oleh Rasulullah SAW, dan punya tempat di hati kaum muslimin. Tapi sayangnya peristiwa itu menjadikan dua bid'ah yang saling bertentangan. Yang pertama adalah bid'ah kesedihan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yang mereka mempropagandakan membela keluarga Nabi SAW, meskipun realitanya itu hanyalah apa, slogan kampanye. Dan kita tahu bahwa kampanye itu seringnya apa, ya hanya omong saja. Pembuktiannya apa? Kosong. Atau jauh dari apa yang diungkapkan. Maka demikian pula yang terjadi pada orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mengklaim membela keluarga Nabi SAW, tapi yang diamalkan jauh dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menjadikan hari ini sebagai hari kesedihan. Mereka memukuli tubuhnya. Kita lihat ya rekaman videonya dan sebagainya sampai melukai. Bahkan ada yang sampai mati. Dan mereka bangga melakukan itu. Sebaliknya, ada kelompok yang menjadi lawan. Kelompok Syiah. Yaitu kelompok An-Nawasib yang membenci para sahabat. Khususnya keluarga Nabi SAW. Jadi selalu bid'ah itu berlawanan. Pada dua kutub yang berlawanan. Yang satunya mengklaim membela keluarga Nabi SAW. Yang satunya apa? Memusuhi keluarga Nabi SAW. Sedangkan ahlu sunnah wasat. Kita memuliakan para sahabat. Terlebih keluarga Nabi SAW. Tapi meletakkan semua pada tempatnya. Nah, orang-orang Nasabiyah atau Nawasib ini, mereka di hari Asyura menjadikan seperti hari raya. Membagikan apa? Permen, manisan, makanan, dan menghias rumah mereka. Seakan bergembira dengan kematian Husain. Maka ini kedua-duanya apa? Tidak tepat. Kita kembali kepada pembahasan kita. Qala haddatsana Muhammad ibn Bashar. Qala haddatsana Abdurrahman ibn Mahdi. Qala haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamata. Qala. Alqamah bertanya kepada berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha." Aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Akana Rasulullah sallam yahussu min al-ayyami syai'an. Tentu ini tidak hanya berkaitan dengan puasa. Tapi berkaitan dengan amal apapun. Apa itu? Apakah dulu Rasulullah sallam mengkhususkan dari hari-hari yang ada itu dengan sesuatu, yaitu dengan satu ibadah. Mungkin di hari tertentu beliau apa? Puasa. Di hari tertentu beliau apa? Melakukan salat, sedekah atau yang lainnya. Maka dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Kana amaluhu dimatan." Beliau jelaskan bahwa amalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Continue. Tidak terikat dengan hari-hari tertentu. Kecuali hari-hari yang sudah ditetapkan. Seperti yang sudah kita pelajari. Ada puasa Arafah, ada Asyura, dan yang lainnya. Wa ayyukum yutiku ma kana Rasulullah sallam yutiq. Dan siapa di antara kalian yang mampu apa yang dimampu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti sudah kita sebut di awal, Rasulullah Sallam diberikan kemampuan yang lebih dari manusia biasa. Bahkan itu juga terjadi dalam apa? Sakit beliau. Beliau kalau sakit merasakan dua kali lipat yang dirasakan laki-laki biasa. Dan ketika ditanya, apakah itu karena pahala yang didapatkan dua kali lipat? Beliau pun menjawab, iya. Dan ini yang pernah saya singgung, jangan kemudian kita melihat enaknya saja. Kok enak ya? Apa? Dosanya sudah diampuni yang dulu dengan yang datang dijamin dengan surga. Apakah semua itu didapatkan dengan balas? Gratis? Cuma-cuma? Tidak. sudah hampir setengah dari kitab, lebih ya, dari setengah kitab sudah kita lalui. Kita sudah baca sebagian dari episode kehidupan beliau. Yang seringkali ini membuat kita meleleh, gitu ya. Betapa kita masih jauh mengaku, mengklaim sebagai umatnya. Perjuangan beliau, ibadah beliau, kebaikan beliau. Itulah menjadikan beliau memang manusia pilihan. Maka benarlah apa yang dikatakan abang Ummul Mukminin Aisyah. Siapa yang mampu dimampui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini karena kesabarannya dan tentunya apa pertolongan Allah kepada beliau. Kemudian hadis berikutnya mengingatkan kita. Kalau tadi sebagai motivasi untuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masing-masing kita dikembalikan kepada kemampuan masing-masing. Hadis ini sahih dikeluarkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Qala hadatsana Harun ibn Ishaq. Qala hadatsana Abdah an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha. Lagi-lagi dari Ummul Mukminin Aisyah, beliau bercerita. Dakhala alayya Rasulullah sallam wa 'indi imra'atun. Pada suatu hari Rasulullah sallam masuk ke rumahku. Ya. Wa 'indi imra'atun, dan di sisiku waktu itu sedang ada seorang wanita yang bertamu. Faqala man hadhihi? Rasulullah pun bertanya, siapa ini? Para ulama menjelaskan penggalan ini, ya, khususnya para suami, gitu ya, untuk mengetahui dengan siapa istrinya berteman. Subhanallah. Gitu ya. Mungkin kalau kita baca hadis seperti ini, ya baca aja gitu ya. Para ulama kemudian mengingatkan. Rasulullah SAW ketika bertanya, siapa ini? Di antara faedahnya adalah apa? Mengetahui. Seorang suami itu tahu istrinya berteman dengan siapa. Nah, apalagi di zaman medsos seperti ini. Kalau memang istrinya punya apa? Akun media sosial. Ini suami-suami ini harus tahu dengan siapa pertemanannya. Jadi channel apa yang di subscribe gitu ya. Akun siapa yang di follow. Jadi jangan sampai apa? Cul-culan para suami itu. Kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas istri dan anak-anak kita. Dan ini bentuk keteladanan yang diberikan oleh Rasulullah dalam memimpin keluarganya. Maka kemudian Ummul Mukminin Aisyah menjawab, "Qultu fulanah." Oh, ini fulanah. Dan siapa fulanah enggak penting gitu ya. Sehingga para ulama hadis menjelaskan majhul yang terjadi pada sahabat enggak masalah. Tapi kalau di setelah sahabat, nah ini menjadi masalah dalam hadis. La tanamul lail. Yang mana fulanah ini apa? Tidak tidur di malam hari. Tentunya untuk ibadah. Ah, bukan untuk begadang. Faqala Rasulullah sallam, "Alaikum minal a'mali ma tutiqun." Beliau mengingatkan kita semua, wajib atas kalian. Dari amalan-amalan itu, apa yang kalian mampu? Boleh kita bersungguh-sungguh. Boleh kita mendorong diri kita untuk beramal. Tapi masing-masing kita harus tahu limitnya, batasnya. Sampai di manakah batas kemampuan kita? Itu yang akan menjadikan apa? Amalan kita continue. Karena kita mampu. Karena kadang kita memaksakan diri, akhirnya apa? Putus tengah jalan. Ini tidak diharapkan. Maka tadi sudah dikatakan dalam hadis sebelumnya, bahwa amalan Rasulullah SAW itu continue. Dan nanti dalam hadis berikutnya akan disebutkan bahwa ini amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan di sini ditegaskan, فَوَاللَّهِ maka demi Allah, la yamallullahu hatta tamallu. Allah itu tidak bosan sampai kalian yang bosan. Subhanallah. Ini kembali kepada pembahasan akidah. Pembahasan asma wa sifat. Kalau kita sudah benar dalam manhaj kita, dalam metode kita memahami nama dan sifat, kita tidak akan bingung menghadapi kalimat yang seperti ini. Loh, Allah bosan? Ini ya kalimatnya, demi Allah, Allah tidak akan bosan. Bosan di sini sebagai apa? Balasan sikap terhadap sikap manusia. Seperti apa? Allah mengatakan, wa makaru, wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, dan Allah juga bisa membuat makar. Apakah kita katakan Allah membuat makar seperti yang kita bayangkan? Tidak. Tapi makarnya Allah adalah balasan makarnya orang-orang yang berbuat makar. Dan jangan dibayangkan kalimat-kalimat seperti ini yang ada pada siapa? Makhluk. Makarnya makhluk itu kan jahat gitu ya. Bosannya makhluk, kemudian apa? Kalau anak bosan gitu ya, bikin aneh-aneh dan sebagainya. Ngambek, marah. Maka ini tinggal kita kembalikan kepada apa? Ayat laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu pun. Enggak sama. Dan di antara makna hadis bahwa Allah tidak bosan sampai kita bosan, artinya apa? Allah tidak akan berhenti memberikan pahala. Allah akan mampu memberikan pahala seberapa pun sampai kita sendiri yang apa? Berhenti. Jadi alhamdulillah saya ingatkan kembali begitu ya. Dengan adanya dialog dua tokoh nasional ini mengingatkan kita. Subhanallah, kalau antum perhatikan di channelnya, di komentarnya, yang komentar alhamdulillah mereka yang telah belajar akidah manhaj salaf. Dan dengan dialog itu semuanya komentar mengatakan semakin yakin dengan manhaj salaf, semakin kokoh dengan manhaj salaf. Karena begitulah bahwa dalil yang digunakan oleh mereka yang mengambil jalan selain jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dalil kira-kira, barangkali, tuduhan, fitnah, dan seterusnya. Dan menyadarkan kita untuk semakin belajar masalah akidah itu penting. Bahkan yang sudah lulusan pondok, yang sudah lulusan luar negeri, itu tidak menjamin akidahnya menjadi lurus. Kalau salah berguru, kalau salah belajar, maka ketika kita menghadapi seperti ini, ya sudah kita imani bahwa Allah mempunyai apa? Menyebutkan dirinya tidak akan bosan sampai manusia bosan. Kita tahu arti makna bosan, ya. Tapi kita yakini bahwa itu tidak sama dengan bosannya makhluk. Lalu bagaimana? Hanya Allah yang tahu. Selesai. Wa kana ahabba dhalika ila Rasulillah sallam alladhi yadumu alaihi sahibuhu. Kemudian ditambahkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, dan dahulu kala yang paling beliau cintai adalah sesuatu yang kontinu dilakukan oleh pelakunya. Jadi amalan yang paling disukai oleh Rasulullah adalah amalan yang kontinu dilakukan oleh pelakunya. Dan itu ditegaskan pada hadis berikutnya, qala haddatsana Abu Hisham Muhammad ibn Yazid Ar-Rifa'i qala haddatsana Ibnu Fudail an al-A'mash an Abi Salih qala sa'altu Aisyata wa Ummi Salamata. Aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah dan Ummul Mukminin Ummu Salamah. Dan kita tahu bahwa saksi paling jujur adalah istri. Orang yang paling tahu keseharian kita adalah istri. Di luar kita bisa berpenampilan dengan berbagai macam penampilan. Tapi wujud asli kita ada di rumah kita. Sehingga para tabi'in ketika mereka ingin tahu Rasulullah SAW, tempat bertanyanya yang paling utama siapa? Para istri Rasulullah SAW. Maka ditanyakan ayyul amali kana ahabba ila Rasulullah SAW. Amal apakah yang paling disukai oleh Rasulullah? Qalata, keduanya menjawab jawaban yang sama. Madima alaihi wa in qalla. Apa yang kontinu dilakukan meskipun terlihat kecil. Meskipun amalan itu sedikit. Kita punya pepatah, apa? Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Karena kadang pinternya setan menjebak kita, kita dijebak dalam zona khayalan. Oh, nanti kalau saya sudah punya uang sekian, gitu ya. Kalau sudah tabungan saya itu 10 miliar, saya akan nyumbang untuk masjid sekian miliar. Kira-kira kapan 10 miliarnya? Sedangkan masjidnya sudah kadung jadi gitu ya. Maka subhanallah. Ini diantara pinternya setan menjebak kita. Menjebak dalam zona apa? Hayalan. Kalau nanti gitu ya, saya sudah hafal Al-Quran, saya akan sholat malam seperti sholat malamnya Rasulullah SAW. Satu rakaat Al-Baqarah. Nanti. Terus kapan hafalnya Al-Quran? Kenapa tidak dengan apa? Yang sudah dia hafal aja. Al-Duha dan At-Tin diulang-ulangi gak apa-apa kok. Tapi apa? Continue dilakukan. Maka subhanallah. Hati-hati. dengan jebakan setan ini. Dan banyak orang terjebak dalam jebakan ini. Dalam zona apa? Zona khayalan. Kemudian hadis terakhir, adalah hadis yang sempat sudah disebutkan di bab sebelumnya tentang salat Rasulullah SAW. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس أنه سمع عاصم ابن حميد قال سمعت عوف بن مالك يقول. عوف بن مالك رضي الله عنه بالتريتة كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة. Aku bersama Rasulullah pada sebuah malam. Fastaqa. Kemudian beliau bangun, beliau memulai dengan apa? Bersiwak. Thumma tawadda'a, kemudian berwudu. Thumma qama yusalli. Kemudian beliau bangkit berdiri untuk salat. Fakumtu ma'ahu. Maka aku pun apa? Berdiri bersama beliau. Lagi-lagi ini di antara dalil bahwa para sahabat kadang mereka bahas salat malam bersama Rasulullah SAW. Maka ini kita jangan terburu-buru gitu ya, dalam menghukumi ini bid'ah dan sebagainya hanya karena apa? Kurang luasnya bacaan kita. Fabada fastaftaha al-baqarata فَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ إِلَّا وَقَفَ فَسَأَلَ. Maka beliau memulai dan membuka salatnya dengan surat Al-Baqarah. Artinya tentunya setelah Al-Fatihah. Dan tidaklah beliau melewati ayat kasih sayang. Ayat yang mengandung apa? Berita kasih sayang Allah. Kecuali berhenti dulu. Dan berdoa memohon kasih sayang Allah. وَلَا يَمُرُّ بِآيَةِ عَذَابٍ إِلَّا وَقَفَ فَتَأَوَّذَ. Dan tidak pula melewati ayat tentang azab kecuali juga berhenti dulu dan berlindung kepada Allah. ثُمَّ رَكَعَ فَمَكَثَ رَاكِئًا بِقَدْرِ قِيَامِهِ. Kemudian beliau ruku dan tetap dalam keadaan ruku sepanjang apa kadar berdirinya. Wa yaqulu fi ruku'ihi, dan mengatakan dalam rukuknya, subhana, maha suci, dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Allah yang memiliki apa? Kekuasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Ini diantara alternatif doa ruku. Thumma sajada biqadri ruku'ihi. Kemudian sujud tentunya setelah berdiri. Dan riwayat yang lain mengatakan apa? Berdirinya sepanjang kurang lebih ruku'nya. Kemudian sujud kurang lebih sepanjang apa? Ruku'nya. Wa yaqulu fi sujudihi, dan mengatakan pada sujudnya doa yang sama. Subhanal dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Maha suci yang memiliki kekuasaan, kerajaan, kebesaran dan keagungan. Thumma qara'a Ali Imran. Kemudian di rakaat kedua baca Ali Imran. Thumma suratan suratan. Kemudian surat demi surat. Yaf'alu mithla dzalik. Beliau melakukan hal yang sama, artinya rukuknya sepanjang berdirinya, sujudnya sepanjang rukuknya. Dan ini menyempurnakan berita tentang sebelumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, mohon maaf kemarin mungkin suaranya agak kurang jelas gitu ya. Ada kesalahan teknis di sorenya kita menggunakan mic-nya untuk siaran Zoom sehingga harus dipindah ke apa kamera mic-nya. Nah, lupa untuk memindahkan kembali untuk non kamera gitu ya. Sehingga mohon maaf kalau kemarin suaranya kurang jelas. Seharusnya diingatkan kalau ada yang merasakan ada keanehan, kekurang jelasan dalam siaran, langsung saja diingatkan. Wallahualam, ini yang bisa kita baca, diskusikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kefahaman kepada kita, kemampuan untuk mengamalkannya, dan selalu istiqamah di atas jalannya. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.